Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadis yang ke-26 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah adalah hadis yang menjelaskan tentang sekian jalan dari jalan-jalan kebaikan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap tulang dan persendian manusia hendaknya disedekahi, disedekahi setiap hari yang padanya matahari terbit. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan di antara dua orang yang sedang berselisih, itu adalah shadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Dan engkau menolong seseorang dalam masalah kendaraannya, lalu engkau membawanya naik di atas kendaraannya, atau engkau mengangkatkan untuknya barang bawaannya di atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Dan al kalimatu thayyibah, kalimat yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Demikian pula setiap langkah yang kau langkahkan, kau ayunkan menuju salat, itu juga sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap persendian manusia wajib disedekahi setiap hari yang matahari terbit padanya. Kullu sulama ay kullu udwin wa mafsilin minan nasi alaihi sadaqah. Maksudnya setiap anggota tubuh manusia dan juga persendiannya wajib atasnya disedekahi. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, yakni pada setiap hari yang padanya matahari terbit. Ay alaihi sadaqatun fi kulli yaumin tatlu'u fihi syamsu, yani wajib bagi seseorang bersedekah setiap hari yang padanya matahari terbit. Faqauluhu kullu sulama mubtada'un alaihi sadaqatun jumlatu khabaril mubtada. Sabda Nabi, setiap tulang persendian ini mubtada, pokok kalimat. Alaihi sadaqah, atasnya sadaqah adalah kalimat yang merupakan khobar dari mubtada tadi. Wa kulla yaumin dzarfun. Sedangkan kulla yaumin setiap hari adalah dzarf, kata keterangan waktu. Wal makna annahu, makna dari kalimat ini adalah kullama jaa yaumun sara ala kulli mafsilin min mafasiril insani sadaqatun. Setiap kali datang hari kepada manusia, setiap datang hari kepadanya, maka wajib atas setiap persendian dari persendian-persendian manusia untuk disedekahkan. Yu'addiha syukran lillahi ta'ala ala ni'matil afiyati wa 'alal baqa'i. Dia tunaikan sedekah tersebut sebagai wujud atau dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kesehatan dan nikmat masih hidup di dunia ini. Walakin hadhihi shadaqatu laysat shadaqatal mali faqat. Akan tetapi sedekah ini bukan hanya sedekah dengan harta saja. Bal hiya anwa'un. Akan tetapi sekian jenis, sekian macam sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Setelah itu Nabi menjelaskan atau memberikan sekian contoh dari amalan-amalan yang termasuk sedekah. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Ai tajidu tsnaini mutakhasimaini fatahkumu bainahuma bil adli fahadhihi shadaqatun. Maksudnya engkau menjumpai, mendapati dua orang yang sedang bertikai, berseteru, berselisih, lalu engkau mendamaikan atau memberikan keputusan di antara keduanya dengan adil, maka ini adalah sedekah. Wa hiya min afdhalis sadaqati. Bahkan mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil termasuk sedekah yang paling utama. Di qaulihi tabaraka wa ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak ucapan mereka, pembicaraan mereka, bisikan-bisikan mereka, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kepada yang ma'ruf yang baik, atau memerintahkan untuk mengadakan perdamaian, perbaikan di antara manusia. Maka tiga jenis kalimat inilah yang diucapkan oleh manusia yang mengandung kebaikan. Adapun selain itu maka umumnya tidak mengandung kebaikan. Maka hendaknya kita ataupun pembicaraan kita tidak keluar dari tiga kondisi ini. Yang pertama, pembicaraan kita yang mengandung atau yang berisi ajakan perintah kepada manusia, kaum muslimin untuk bersedekah. Atau pembicaraan kita berisi amar ma'ruf, memerintahkan manusia kepada yang baik, termasuk juga nahi mungkar. Atau pembicaraan kita adalah menyuruh, menghasung, menganjurkan manusia untuk memerintahkan kepada perdamaian, perbaikan. Atau kita sendiri yang mengadakan perdamaian atau yang mendamaikan tersebut. Maka ketika kita berbicara yang berisi bagaimana kita atau upaya kita di dalam mendamaikan fulan dengan alan yang sedang berselisih, maka pembicaraan kita, pembahasan kita itu mengandung kebaikan. An-Nisa 114. Wa tu'ainu ar-rajula fi da'abatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Engkau menolong seseorang dalam masalah kendaraannya, hewan tunggangannya ataupun kendaraannya secara umum. Lalu engkau mengangkatnya di atas kendaraannya, atau engkau angkatkan untuknya barang bawaannya di atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Wa hadha aidan min as-sadaqati, ini juga termasuk sedekah, yaitu apa? Antu'ina akhaka al-muslima fi dabatihi, engkau bantu, engkau tolong saudaramu yang muslim dalam masalah kendaraannya. Imma an tahmilahu 'alaiha in kana la yastati'u ay yahmila nafsahu, bisa jadi engkau angkat dirinya di atas kendaraannya jika dia tidak mampu untuk membawa atau menaikkan dirinya di atas kendaraannya karena sedang sakit, fisiknya lemah atau cacat atau lumpuh, maka kita bantu dia, kita angkatkan badannya, kita naikkan dirinya di atas kendaraannya, itu sedekah. Au tarfa'u lahu 'ala dabbati mata'ahu ya'ni ashfahu, hadha aydan li'annaha ihsanun wallahu yuhibbul muhsinin. Atau engkau angkatkan untuknya barang bawaannya di atas kendaraannya, kita bantu mengangkat barang bawaannya, disimpan, ditaruh di kendaraannya, itu juga sedekah. Mata'ahu yakni afshahu, yaitu barang bawaan yang biasa dibawa oleh orang yang safar, yang sedang mengadakan perjalanan, apakah tasnya atau yang lainnya, kita bantu diangkat tasnya di atas kendaraannya, dimasukkan ke mobilnya atau yang sejenisnya. Ini juga termasuk sedekah, dikarenakan perbuatan tadi membantu seorang naik di atas kendaraannya atau menyimpan barang bawaannya di atas kendaraannya, itu termasuk ihsan, perbuatan kebaikan, berbuat kebaikan. Sedangkan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, demikian pula kalimat yang baik, thayyibah, adalah shadaqah. Al kalimatu thayyibatu kullu kalimatin tuqarribu ilallahi, yang namanya kalimat atau ucapan yang thayyibah, yang baik, adalah setiap kalimat, setiap ucapan yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Seperti apa? Kat tasbihi wa tahlili wa takbiri wa tahmidi wal amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkari wa qiraatil qur'ani wa ta'limil ilmi wa ghairi dhalika kullu kalimatin thayyibatin fahiya shadaqatun. Seperti tasbih, mengucapkan subhanallah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, amar ma'ruf, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, yang baik, an-nahyu 'anil munkar, nahi munkar, mencegah, melarang manusia dari kemungkaran, dari kemaksiatan, membaca Al-Qur'an, mengajarkan ilmu dan yang lainnya. Semuanya ini adalah kalimat yang baik, al-kalimah at-tayyibah. Seluruh kalimat tayyibah, maka itu adalah sedekah. Apalagi di hari-hari sekarang, di hari-hari ayyamul asyr, 10 pertama Dzulhijjah, maka ini merupakan amalan yang sangat utama, yang hendaknya kita bersemangat menghidupkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan amalan soleh. Di antaranya adalah berzikir, takbir. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, ma ahalla muhillun qattu illa bushra, wa ma kabbara mukabbirun qattu illa bushra. Tidaklah seseorang mengucapkan satu tahlil pun, yakni ucapan la ilaha illallah, kecuali dia diberi kabar gembira. Demikian pula tidaklah seseorang mengucapkan satu takbir pun, satu kalimat Allahu Akbar, kecuali dia diberi kabar gembira. Kila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, bil jannati, diberi kabar gembira dengan surga? Qala na'am, kata Nabi, iya dengan surga. Subhanallah. Amalan yang secara teori begitu mudah, mengucapkan takbir, tahlil, namun pahalanya besar, diberi kabar gembira dengan surga. Dan bahkan zikir seperti ini, takbir, yang bahasa kitanya takbiran, termasuk amalan yang paling utama di 10 pertama Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang sanadnya disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir di dalam takhrij Musnad Al-Imam Ahmad, disebutkan dari hadis tersebut, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang amalan soleh padanya lebih dicintainya daripada amalan-amalan di hari yang 10 ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Oleh karena itu, hendaknya kalian memperbanyak di hari-hari tersebut, 10 pertama Dzulhijjah, dengan apa? Tahlil, takbir, dan tahmid. Yakni dengan takbir yang biasa kita baca, yang disyariatkan dibaca pada hari-hari Aid, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Maka bukan hanya di hari Aidul Adha saja takbir dibaca, tetapi dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir tasyrik. Hari terakhir tasyrik. Maka perbanyak takbir dan zikir secara umum, yang ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kita berbanyak di hari-hari ini, di saat kita duduk, berbaring, naik kendaraan, di pasar, di jalan, dan dimanapun, di tempat-tempat yang memang layak untuk dibacakan zikir padanya, kita baca zikir tersebut atau takbir tersebut. Dan memang demikianlah 10 pertama Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama. Bahkan siang harinya itu lebih utama daripada siang hari 10 terakhir Ramadan. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Al-amal salihu fi ayyami asri dhil hijjah wa min dhalika as-sawm ahabbu ila Allahi min al-amal salihi fil asri awakhiri min Ramadhan. Amalan salih di 10 pertama, 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan di antara amalan soleh adalah as-saum, puasa. Syekh menegaskan puasa termasuk amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh di 10 hari terakhir Ramadan. Dengan tegas Syekh mengatakan amalan soleh apapun itu di siang harinya, dimulai dari subuh, dari subuh sampai maghrib, menjelang maghrib, yang dilakukan amalan soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah dari subuh sampai maghrib, apakah zikirnya, membaca Al-Qur'annya dan yang lainnya, itu lebih utama daripada amalan soleh di 10 terakhir Ramadan. Termasuk amalan soleh adalah puasa. Ya kalau puasa Ramadan jelas lebih utama dibandingkan puasa di 10 pertama Dzulhijjah, karena Ramadan wajib. Sedangkan puasa di 10 atau 9 hari pertama Dzulhijjah sunnah. Tetapi amalan yang lain, sholat sunnahnya, amalan wajibnya, subuh, sholat subuh, sholat zuhur, asar di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya, lebih utama daripada sholat subuh, zuhur, asar di 10 terakhir Ramadan. Demikian pula membaca Al-Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih besar pahalanya, lebih utama daripada membaca Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan. Demikian pula amalan yang lainnya, zikirnya, doanya, dan juga infak sedekahnya, membantu orang tua, dan juga yang lainnya termasuk ta'lim di hari-hari tersebut, lebih besar pahalanya, lebih utama daripada amalan soleh di 10 terakhir Ramadan. Ini yang harus diingat supaya apa, kita semangat. Sekarang sudah memasuki hari ke 5, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, malam ke-5 Dzulhijjah. Sudah lewat 4 hari, tersisa 6 hari. Masih ada waktu, kesempatan untuk memaksimalkan amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Asy'ah menegaskan lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh di 10 terakhir Ramadan. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 sudah jelas utamanya di bawah daripada amalan soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Bahkan dengan 10 hari terakhir lebih utama 10 pertama Dzulhijjah. Tetapi kalau malam harinya, maka 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama Dzulhijjah, karena di 10 malam terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang jelas itulah hari yang paling utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Namun di siang harinya, maka 10 pertama Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih afdal, lebih utama. Maka kita semangat memaksimalkan seluruh amalan soleh yang kita mampu, apa itu, apapun itu. Wa ma'a dhalika fal ayyamul ashri min Dzulhijjah an-nasu fi ghaflatin anha. Walaupun demikian, walaupun sudah jelas amalan soleh di 10 pertama Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh di 10 terakhir Ramadan. Kita lihat kaum muslimin, mereka mengetahui keutamaan Ramadan dan keutamaan 10 terakhir Ramadan. Maka kita lihat kaum muslimin berlomba-lomba luar biasa. Mereka beramal soleh ditingkatkan, baca Al-Qur'annya, zikirnya, salat sunahnya, termasuk infak sedekahnya dikeluarkan. Jadi katakan habis-habisan. Tetapi apa yang terjadi? Di 10 pertama Dzulhijjah yang lebih utama sebenarnya daripada 10 terakhir Ramadan, justru manusia itu keumumannya fi ghaflatin, dalam kelalaian, anhadari amalan soleh di 10 pertama Dzulhijjah tamuru wan nasu ala adatihim. Kita lihat 10 pertama Dzulhijjah dilalui, dialami oleh manusia. Namun manusia dalam keadaan seperti biasanya, ya sudah biasa. Salat subuh ya salat subuh, zikir ya zikir. Biasa. La tajidu ziyadatan, engkau tidak jumpai mereka ada tambahan fi qiraatil Qur'an, baik dalam masalah baca Al-Qur'an. Nah, ini sama. Setiap hari baca satu lembar, ya di 10 pertama saja juga satu lembar. Tidak ada tambahan. Walal ibadatil ukhra, demikian pula tidak ada pertambahan, peningkatan dalam ibadah-ibadah yang lain di 10 pertama Dzulhijjah. Padahal itulah hari yang paling agung. Bal hatta at-takbir ba'dhum yashuhu bihi, bahkan takbir pun Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir pun sebagian mereka pelit, tidak bertakbir atau malas bertakbir. Padahal hari yang paling utama adalah 10 pertama Dzulhijjah. Hal ini ditegaskan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, hari-hari yang ada di dunia ini yang paling afdal, yang paling utama adalah 10 pertama Dzulhijjah. Tegas dikatakan sebagai hari yang paling utama. Dalam hadis tadi sebelumnya, hari yang paling agung di sisi Allah. Dalam hadis yang lain, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' As-Saghir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr, tsumma yaumul qarr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahr, 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Al-Qarr, hari menetap, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, ketika orang-orang yang berhaji menginap di Mina. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Intinya, amalan soleh di 10 pertama Dzulhijjah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling suci di sisi Allah, yang paling agung di sisi Allah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, dan yang paling utama. Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkannya, kecuali jihad yang menjadikan seorang mati syahid. Dia keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, namun dia tidak kembali membawa sedikit pun dari jiwa dan hartanya tersebut, artinya dia mati syahid. Maka ketika disebutkan hadis yang seperti ini, hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya amalan yang paling suci di sisi Allah dan yang paling besar pahalanya adalah kebaikan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, maka ditanya, tidak pula dengan jihad fi sabilillah? Iya, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu perkara tersebut sedikit pun. Maka ada orang yang perawi hadis ini mengatakan, Wa kana Sa'id ibn Jubair idza dakhala ayyamul ashri ijtahada ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Adalah Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, muridnya sahabat, muridnya Ibn Abbas dan yang lainnya. Apabila sudah masuk 10 pertama Zulhijjah, beliau bersungguh-sungguh beribadah dengan kesungguhan yang sangat dan yang luar biasa. Sampai-sampai karena saking semangatnya ibadah, saking bersungguh-sungguhnya ibadah, maka hampir-hampir beliau tidak mampu untuk beribadah di 10 pertama Zulhijjah, karena luar biasa ibadahnya. Dengan semua jenis ibadah yang beliau mampu, membaca Al-Qur'annya, zikirnya, infaknya, puasanya, dan juga yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Adapun keutamaan puasa di 9 hari pertama Zulhijjah disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, siyamu yaumin minal ashri ya'dilu syahraini. Puasa sehari saja dari 10, maksudnya 9, karena hari ke-10-nya Idul Adha, enggak boleh puasa. Puasa satu hari saja dari 9 hari pertama Zulhijjah itu pahalanya menyamai puasa 2 bulan. Subhanallah. Pahala yang sangat sangat besar dari amalan soleh di 10 pertama Zulhijjah. Maka hendaknya kita bersemangat, jangan sampai lalai. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah juga menjelaskan tentang kondisi manusia di 10 pertama Zulhijjah. Wala ajabu an-nasa ghafiluna an hadha an hadhil ashr. Yang aneh, yang mengherankan, manusia itu lalai dari beramal soleh di 10 pertama Zulhijjah. Tajiduhum fi ashri ramadana yajtahiduhum fil amali. Engkau jumpai mereka di 10 terakhir Ramadan bersungguh-sungguh beramal soleh padanya. Lakin fi ashri Zulhijjah la takadu taru ahadun taru ahadan farraqa bainaha wa baina ghairiha. Akan tapi di 10 pertama Zulhijjah hampir-hampir engkau tidak melihat seorang dari mereka membedakan antara hari-hari tersebut dengan yang lainnya. Jadi mereka menganggap sama. Buktinya apa? Tidak ada tambahan dalam amalan soleh. Berarti menganggap ya 10 pertama Zulhijjah ya sama dengan bulan Zulqa'dah, Syawal dan yang lainnya. Padahal jelas lebih utama pahalanya dibandingkan dengan hari-hari yang lain, termasuk di 10 terakhir Ramadan. Wa idza qama al-insanu bil 'amali shalih fi hadhihi al-ayyam al-'ashr yakunu qad ahya ma arsala ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam min al-a'mal as-salihah. Apabila seseorang mengerjakan amalan soleh di 10 pertama Zulhijjah ini, maka sungguh berarti dia telah menghidupkan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dari amalan soleh di 10 pertama Zulhijjah. Intinya, amalan soleh di 10 pertama Zulhijjah adalah amalan yang paling utama, yang paling agung, yang kita hendaknya bersemangat secara maksimal untuk menghidupkannya dengan amalan soleh yang kita mampu dari semuanya yang kita sanggupi, kita kerjakan di hari-hari tersebut. Karena itulah hari-hari yang paling utama, yang tidak lama 10 hari. Setelah itu ya beda lagi pahalanya. Maka orang yang cerdas, dia akan memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk beramal soleh. Sebagaimana seorang pedagang ataupun yang lainnya, ketika dia mendapati musim dagang yang di situ banyak konsumen, pembeli, maka dia akan berjualan di situ. Mengapa? Karena inilah masa panen dia, masa keuntungan dia. Kalau dia nggak jualan ya bagaimana dapat untung? Diam di rumah nggak mau jualan, padahal itulah merema hari banyak keuntungan. Maka meremanya kaum muslimin, hari laba dan keuntungan kaum muslimin di antaranya adalah 10 pertama Zulhijjah, maka maksimalkan musim pahala ini dengan amalan soleh, jangan ditunda-tunda, jangan malas padanya. Dengan semua yang kita mampu, zikirnya, membaca Al-Qur'annya ditingkatkan agar kita maksimal mendapatkan pahala. Kita lanjutkan, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap langkah yang kau ayunkan, engkau berjalan menuju masjid dengan langkah tersebut, itu juga sedekah. Wa qad thabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah, dan telah sahih di dalam kitab As-Sahihain dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, annal insana idza tawaddaa fi baitihi, bahwasanya seseorang apabila dia berwudu di rumahnya, wa asbaghal wudu'a, dan dia menyempurnakan wudunya, wudunya bagus, tidak ada yang kurang. Tsumma kharaja min baitihi ila al-masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. La yukhrijuhu illa sholatu, tidak ada yang membuat dia keluar dari rumahnya kecuali ingin sholat murni. Tidak ada janjian bisnis ataupun yang lainnya. Murni dia keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu dengan wudu yang sempurna, dia keluar hanya untuk sholat. Maka keutamaan besar akan didapatkan. Itu apa? La yakhtu khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah pun kecuali dengan langkah tersebut Allah akan naikkan untungnya satu derajat, dan dengan langkah tersebut Allah hapuskan darinya satu kesalahan. Satu langkah, dua keutamaan yang besar, meninggikan satu derajat untuk dia dan menghapus satu kesalahannya. Berarti semakin jauh masjidnya, semakin banyak kesalahan yang dihapuskan darinya, dan semakin banyak, semakin tinggi derajat dia, karena semakin banyak derajat yang Allah berikan kepadanya. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan juga engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu sedekah. Imatatul adza yakni izalatul adza anit tariqi, menyingkirkan gangguan maksudnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal adza ma yudhi al ma'arata min ma'in aw hajarin aw zujajin aw syaukin aw ghairi dzalika. Sementara yang namanya gangguan adalah setiap yang mengganggu orang yang berjalan, apakah air, batu, kaca beling, duri, atau yang selain itu. Wasawa'un akana yudhihim minal ardi au yudhihim min fauqa, sama saja apakah sesuatu yang mengganggu tersebut adalah yang mengganggu mereka dari tanah seperti air, beling, dan yang lainnya, atau mengganggu mereka dari atas dahan dan yang sejenisnya. Kama law kana hunaka aghsanu syajaratin mutadalliyatin mutadalliyatan tu'dhin nasa famataha fa inna hadhihi shadaqah. Sebagaimana kalau di sana ada dahan pohon yang menjulur ke jalan yang mengganggu manusia, lalu seseorang menyingkirkannya, memotongnya, maka ini adalah shadaqah. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, seseorang dia masuk ke surga dengan sebab dahan yang dia potong yang mengganggu orang yang lewat di jalan, dengan sebab yang sederhana menyingkirkan gangguan berupa dahan pohon dari jalan, dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam surga, Allah ampuni dosanya. Menunjukkan amalan yang kecil tetapi besar pahalanya kalau dilandasi dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah. Wa fi hadzal haditsi fawaidu, yang di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Minha di antaranya, anna kullu insanin 'alaihi shadaqatun, setiap orang wajib bersedekah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari yang padanya matahari terbit. 'Ala 'adadi mafasilihi shadaqah, sejumlah tulang persendian dia. Wa qad qila, dan dikatakannya ini bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya innal mafasila thalathu mi'atin wa situna mafsilan, bahwasanya tulang persendian manusia itu ada 360 tulang persendian. Wallahu a'lam. Berarti kita hendaknya setiap hari bersedekah minimal 360. Tetapi tadi sedekahnya tidak mesti dengan harta. Tasbih satu sedekah. Kalau kita sering tasbih ya disebut dihitung sekian sedekah. Ya insyaallah kalau kita rajin tasbih, zikir, menyingkirkan gangguan dari jalan dan juga amalan soleh yang lainnya, maka bisa mencapai angka 360, bahkan mungkin lebih. Anna kullama yuqarribu, ya faedah yang kedua, ilallahi min ibadatin wa ihsanin ila khalqihi fa innahu sadaqatun. Setiap amalan yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah dari ibadah dan perbuatan baik kepada makhluknya, maka itu adalah sedekah. Wa ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa huwa amsalatun ala dzalika. Adapun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka itu hanyalah contoh dari sedekah-sedekah yang ada, bukan pembatasan. Wa qad jaa fi haditsin akhara, dan telah disebutkan, telah datang dalam hadis yang lain, annahu yujzi'u an dzalika ra'atani yarka'uha minad duha, yarka'uhuma minad duha. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya cukup dari sedekah-sedekah yang sunnah tadi, seseorang sholat dua rakaat yang dia lakukan sebagai sholat duha, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Muslim. Setiap pagi wajib atas tulang, seluruh tulang persendian manusia dari kalian sedekah. Maka setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Wa yujzi'u min dzalika ra'atani yarka'uhuma minad duha. Cukup dari sedekah-sedekah tadi seseorang salat dua rakaat, ini salat duha, untuk sedekah yang sunnah. Jadi sedekah yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba setiap hari, ada yang sunnah, ada yang wajib. Untuk yang sunnah bisa dengan diwakili sholat duha dua rakaat. Untuk yang wajibnya ya dia mengerjakan kewajiban-kewajiban agar dia dianggap telah mengerjakan sedekah yang wajib di hari tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.